Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Salasatil Usul. Kita telah membahas tentang inti dari kitab ini secara global, yaitu Salasatul Usul, tiga hal yang pokok yang mendasar. Telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya dua dari tiga usul tersebut, yaitu yang pertama mengenal Allah, ma'rifatul abdi rabbahu, seorang hamba mengenal Rabbnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini, dan sebagai zat yang berhak diibadahi satu-satunya. Mengenal Allah bisa dengan melalui makhluk-makhluknya. Setiap kali seorang hamba memperhatikan makhluk-makhluk Allah, maka dia akan mengenal Allah. Semakin banyak makhluk yang diperhatikan, maka semakin kuat pengenalannya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dengan memperhatikan, membaca dan mempelajari ayat-ayatnya, yakni Al-Quran dengan tafsirnya As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran dan As-Sunnah berisi kemaslahatan bagi makhluk, bagi jin dan manusia. Kemudian juga dia mengenal Allah dengan apa yang Allah berikan ke dalam hatinya, berupa kedekatan dengan Allah. Ketika beribadah, seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala karena khusyuknya dan sempurnanya ibadah dia. Atau dia yakin karena Allah melihatnya. Ini yang dikatakan dengan ihsan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pokok yang kedua adalah wadinahu, mengenal agama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ad-dinul islami, agama Islam. Kalau seorang hamba memperhatikan ajaran Islam, maka dia akan mendapati ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna dari seluruh sisi, yang akan bermaslahat, akan memberikan maslahat kebaikan bagi para pemeluknya. Dikarenakan agama Islam, segala puji bagi Allah, mencakup seluruh kemaslahatan, seluruh kebaikan yang dikandung oleh agama-agama yang sebelumnya, syariat-syariat yang sebelumnya. Tetapi Islam diistimewakan, dibedakan dari syariat-syariat sebelumnya dari sisi bahwasanya Islam itu, agama Islam itu salih, bikaunihi salihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Agama Islam ini cocok atau sesuai untuk setiap waktu, tempat dan umat. Maknanya adalah bahwasanya orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, maka tidak akan menghalangi dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan bagi umat di waktu manapun, tempat manapun, dan bangsa manapun. Berpegang teguh dengan ajaran Islam, tidak menghilangkan, tidak meniadakan kebaikan-kebaikan untuk umat. Artinya tetap umat akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan di dunia ketika dia berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tidak ada istilah kalau berpegang dengan ajaran Islam akan mundur, ketinggalan zaman, akan menjadikan dia terbelakang, akan terhambat usahanya. Tidak. Justru akan semakin berkah, semakin maksimal apa yang dia usahakan. Bisa jadi, ya mungkin yang dia maksudkan, ketika seseorang berpegang teguh dengan Islam, ajaran Islam, maka dia akan berkurang pendapatannya misalkan. Mengapa? Karena Islam mengatur cara-cara usaha yang syar'i, yang halal. Mana yang halal, mana yang haram. Ketika seseorang belum mempelajari Islam, dia akan mencari penghasilan dari berbagai cara, dengan berbagai cara, yang halalnya maupun yang haramnya. Sehingga secara lahiriah, secara matematik, dia banyak pendapatannya. Tetapi ketika dia mengenal Islam, mempelajari, memahami, dan mengamalkannya, otomatis dia akan memilih mana usaha yang halal yang harus dia kerjakan, yang boleh dia kerjakan, mana yang haram yang harus dia tinggalkan. Maka dia akan berkurang secara hitung-hitungan matematik, secara jumlah. Tetapi dia harus yakin, inilah yang terbaik buat dia, inilah yang diberkahi. Jadi jangan dilihat dari jumlah, tapi lihatlah barokah. Orang yang penghasilannya walaupun secara hitung-hitungan matematik sedikit, tapi dia dengan cara yang halal, maka inilah yang diberkahi, yang akan memberikan manfaat maksimal untuk dia dan keluarganya di dunia maupun di akhirat. Inilah yang dimaksud dengan kebaikan untuk dia, untuk umat. Intinya, orang yang berpegang teguh dengan Islam akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Dan dikarenakan Islam adalah ajaran yang menyuruh atau memerintahkan pemeluknya untuk mengerjakan seluruh amalan yang soleh, amalan yang baik, yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dan melarang seluruh amalan atau perbuatan yang jelek, akhlak yang jelek. Islam menyuruh seluruh akhlak yang utama dan melarang dari seluruh akhlak yang rendah atau yang jelek. Ini tentang mengenal ad-dinul Islam, ad-dinul Islami, yang merupakan pokok yang kedua dari tiga perkara yang mendasar, yang pokok. Kemudian yang ketiga, insya Allah kita akan bahas di malam hari ini. Qala, berkata penulis kitab Salatatul Usul, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan seorang hamba mengenal nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam syarahnya, penjelasannya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, hadza huwa al-aslu tsalitsu. Ini adalah pokok yang ketiga. Wa huwa yaitu ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu mengenal seseorang, mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Terus dari Quraisy, Quraisy dari bangsa Arab, bangsa Arab dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Dan kita bisa mengenal beliau dengan cara apa? Dengan cara mempelajari kehidupan beliau dan apa yang ada pada beliau berupa ibadah. Pelajari bagaimana kehidupan beliau dan juga ibadahnya, serta akhlaknya dan juga dakwahnya kepada Allah. Bagaimana beliau berdakwah, metodenya, apa yang pertama kali beliau dakwahkan, dipelajari. Dan juga jihad beliau di jalan Allah, kita pelajari juga. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam, dan yang lainnya dari sisi-sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena inilah, sepantasnya bagi setiap orang yang ingin menambah pengetahuan beliau dan keimanan beliau terhadap nabinya, maka hendaknya dia mentelaah, mempelajari, mengkaji sirah atau perjalanan hidup beliau yang mudah baginya. Pelajari tentang sirah nabi yang ringkasnya dulu, yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah, jangan yang ditulis oleh mereka yang punya penyimpangan. Karena tidak semua kitab sejarah itu baik, dipilih. Cari yang memang dia ahlu sunnah, yang ilmiah, di mana dia akan mempelajari di situ tentang peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan juga perdamaian beliau, dan ketika beliau sulit, kesulitan beliau, ini sesuatu yang menimpa beliau berupa kesulitan, kesusahan dan kelapangan, serta seluruh keadaan-keadaan beliau ada di kitab-kitab sirah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, batinan wa zahiran, secara batin dan secara lahir. Yani harus lahir batin. Batinnya kita mencintai Nabi, mengagungkan beliau, memuliakan beliau, meyakini beliau adalah Nabi yang paling utama, Nabi yang paling mulia, penutup para nabi. Beliau adalah orang yang ditugaskan atau mendapatkan amanah mengemban nubuwah, risalah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Kita menjadikan beliau sebagai teladan satu-satunya yang diteladani secara mutlak. Ada pun yang lainnya, maka dilihat kalau dia sesuai dengan ajaran Rasul, kita ikuti. Kalau tidak, ya tidak diikuti, tidak diikuti. Dan secara zahir, yakni secara lahiriah, kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau, apa yang beliau ajarkan. Yang wajibnya jelas harus dilaksanakan. Yang sunnahnya, yang mustahabnya, semaksimal mungkin kita kerjakan. Dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mewafatkan kita di atas prinsip ini, di atas akidah ini, yakni di atas akidah, prinsip mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innahu waliyuhu wal qadiru alaih. Sesungguhnya Allah, dialah yang menolong kita untuk istiqamah di atas perkara tersebut dan yang mampu untuk melakukannya. Kemudian, faidha qila laka, kata penulis berikutnya, faidha qila laka man rabbuka, faqul rabbi allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Lalu apabila engkau ditanya, siapa Rabbmu? Yani ay man huwa Rabbuka alladhi khalaqaka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka. Yani siapakah Rabbmu yang telah menciptakanmu, yang telah memberikan anugerah kepadamu dan memberikan kenikmatan kepadamu serta memberikan rezeki kepadamu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah aku, memelihara aku dan mentarbiyah, memelihara seluruh alam semesta dengan kenikmatan-kenikmatannya. At-tarbiyah adalah ungkapan dari ar-ri'ayah, pemeliharaan, perhatian, penjagaan, yang dengannya orang yang ditarbiyah menjadi lurus, menjadi tegak, menjadi lurus urusannya. Ini pengertian tarbiyah, memelihara, memperhatikan, meningkatkan keadaan makhluk yang ditarbiyah menjadi sempurna. Dan ungkapan penulis rahimahullah mengisyaratkan bahwasanya ar-rab itu diambil dari kata at-tarbiyah. Ar-rab artinya zat yang menciptakan, memiliki dan mengatur alam semesta. Tetapi bisa juga diartikan ar-rab itu diambil dari kata at-tarbiyah. Berarti Ar-Rab adalah zat yang mentarbiyah, mentarbiyah makhluknya. Dikarenakan penulis di sini mengatakan alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Zat yang telah mentarbiyah aku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Faqulul alamina qad rabbahumullahu bini amihi. Maka setiap alam semesta ini termasuk kita dan seluruhnya, seluruh alam ini telah ditarbiyah, yakni dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatan Allah. Dan Allah telah menyiapkan untuk mereka sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk menjalankan tujuan diciptakannya mereka, yakni ibadah kepada Allah. Jin dan manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Dan Allah menyiapkan segala sesuatu yang bisa digunakan oleh jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Yakni adanya alam semesta ini, bumi, hewan ternak, air dan yang lainnya. Allah siapkan untuk jin dan manusia agar mereka gunakan untuk membantu mereka di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menganugerahkan kepada mereka rizkinya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman fi muhawarati Musa wa Fir'aun, menjelaskan tentang dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Hal ini Allah terangkan, Allah jelaskan dalam surat Thaha ayat 49 sampai 50. Famar rabbukuma ya Musa? Maka Fir'aun bertanya, maka siapakah Rabb kalian berdua wahai Musa? Pertanyaan Fir'aun kepada Musa dan Harun. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Nabi Musa alaihi salam menjawab, Rabb kami adalah zat yang telah memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya. Telah menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, dengan bentuk-bentuknya, ukuran-ukurannya. Thumma hada. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada setiap makhluknya tersebut, termasuk kita. Berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ditarbiyah oleh Allah sehingga kita mampu hidup dengan layak. Kita mampu untuk bekerja, mampu memilah mana, memilih mana yang baik, mana yang jelek, bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, dan seterusnya. Kita bisa hidup dengan layak, dengan sempurna, karena diberikan hidayah dan tarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula makhluk yang lainnya, termasuk burung, diberikan petunjuk tarbiyah sehingga burung mampu terbang dan mencapai tempat yang di sana ada rizkinya, sehingga dia bisa makan, pulang dalam keadaan kenyang. Burung ini ditarbiyah oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah terhadap sesuatu yang menunjang kehidupannya. Fakullu ahadin minal alamina qad rabbahu Allahu azza wa jal bini'amihi. Maka kesimpulannya, seluruh alam semesta ini telah diterbiah oleh Allah dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan kenikmatan-kenikmatan Allah itu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sangatlah banyak dan tidak mungkin untuk dihitung, tidak bisa dihitung karena banyaknya. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana yang Allah tabaraka wa ta'ala tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak mampu menghitungnya, karena sangat banyak. Fallahu huwa alladhi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka wa razaqaka fa huwa wahdahu almustahiqqu lil ibadah. Maka Allah dialah yang telah menciptakanmu dan memberikan anugerah kepadamu serta memberikan kenikmatan kepadamu dan memberikan rezeki kepadamu. Maka dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Mengapa? Karena Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita, memberikan anugerah dan kenikmatan serta rezeki kepada kita. Sehingga dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ada pun yang lainnya tidak berhak, tidak boleh diibadahi. Kemudian penulis melanjutkan, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu. Dan dialah Allah sesembahanku, zat yang aku sembah, yang aku ibadahi. Aku tidak memiliki sesembahan atau zat yang diibadahi selain dia, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Ay wa huwa alladhi a'budu, yani dialah Allah yang aku ibadahi, yang aku sembah, dan aku menghinakan diriku kepadanya, merendahkan diriku kepadanya, khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman, dengan penuh ketundukan, perendahan diri, kecintaan dan pengagungan. Af'alu ma ya'muruni, af'alu ma ya'muruni bihi, aku mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepadaku. Wa atruku ma yanhani anhu, dan aku meninggalkan apa-apa yang dia larang dariku, yang dia larang kepadaku. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallah azza wa jal, maka aku tidak memiliki seorang pun yang aku ibadahi selain Allah azza wa jal, hanya Allah satu-satunya yang aku ibadahi. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, dan tidaklah kami mengutus sebelummu seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali aku, kata Allah. Fa'budun, maka beribadalah kalian kepadaku. Al-Anbiya ayat ke-25. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Al-Bayyinah ayat yang kelima. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan untuknya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan agar mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Kemudian penulis melanjutkan, wad-dalilu qawluhu ta'ala, adapun dalilnya adalah firman Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan ayat kedua, ada yang mengatakan ayat yang pertama. Segala puji hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Kata pensyarah, penulis rahimahullah berdalil tentang Allah sebagai pemelihara, yakni zat yang memelihara seluruh makhluknya, mentarbiyah seluruh makhluknya, dengan firman Allah ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yani al-wasfa bil kamali wal jalali wal azamah lillahi ta'ala wahdah, yani sifat kesempurnaan dan kemuliaan serta keagungan hanyalah milik Allah ta'ala semata. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, ay murabbihim bin ni'ami wa khaliquhum wa malikuhum wal mudabbiru lahum kama syaa azza wa jalla. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, artinya zat yang mentarbiyah mereka, memelihara mereka dengan kenikmatan-kenikmatannya, dan pencipta mereka, pemilik mereka dan pengatur mereka sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Ini pengertian ar-Rabb. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Rabb artinya tadi yang mentarbiyah, memelihara makhluknya dengan kenikmatan-kenikmatannya. Dan juga termasuk pengertian Rabb adalah pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Ini pengertian Ar-Rabb. Pemelihara, pencipta, pemilik, dan pengatur alam semesta. Kemudian penulis melanjutkan, wa kullu ma siwallahi alam, dan segala sesuatu selain Allah itulah yang namanya alam, alam semesta. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan saya adalah salah satu dari alam semesta tersebut. Yang namanya alam adalah kullu man siwallah, segala sesuatu selain Allah itu namanya alam. Selain Allah adalah alam. Dan dikatakan alam, disebut, dinamai dengan alam. Mengapa? Li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim. Dikarenakan benda-benda tersebut atau makhluk-makhluk tersebut adalah tanda yang menunjukkan terhadap pencipta mereka, pemilik mereka, dan pengatur mereka. Jadi alam itu artinya tanda yang menunjukkan terhadap zat yang telah menciptakan mereka, yang memiliki mereka, dan yang mengatur mereka, yakni Allah Azza wa Jalla. Fa fi kulli syai'in ayatun lillah tadullu ala annahu wahidun. Maka pada segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kita manusia, jin, hewan, tumbuhan, lautan, langit, dan yang lainnya, segala sesuatu, padanya ada ayat, tanda yang menunjukkan adanya Allah. Ada tanda bagi Allah, bagi adanya Allah, bagi keesaan Allah, yang semuanya itu menunjukkan atas perkara bahwasanya Allah itu wahid, satu, esa, satu-satunya zat yang menciptakan, memiliki, mengatur, dan memelihara alam semesta ini. Dan saya yang menjawab pertanyaan ini adalah salah satu dari alam semesta tersebut. Wa idza kana rabbi wajib alayya an a'budahu wahdah, dan apabila Rabbku seperti itu, satu-satunya yang menciptakan, memiliki, mengatur, dan memelihara alam semesta ini, maka wajib atasku agar aku hanya beribadah kepadanya saja. Kemudian penulis melanjutkan, fa idza qila laka bima 'arafta rabbak, kemudian apabila engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu. Setelah kita ketahui Rabb kita adalah Allah yang telah mentarbiyah, memelihara kita dan seluruh alam semesta dengan kenikmatan-kenikmatannya. Maka kalau kita ditanya lagi dengan apa engkau mengenal Rabbmu, faqul, maka jawablah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Sedangkan di antara ayat-ayat Allah adalah malam hari, siang hari, matahari, dan bulan. Wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-arduna as-sab'u وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا. Sedangkan di antara makhluk-makhluk Allah adalah langit-langit yang jumlahnya tujuh. Tujuh langit, tujuh lapis. Langit yang kita lihat ini namanya langit dunia, langit yang terendah. Ad-dunya artinya rendah. Sama ud-dunya, langit yang terendah. Di atasnya ada langit lagi, yang kedua, ketiga, sampai ke tujuh. Ini diantara makhluk-makhluk Allah, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Bumi juga jumlahnya 7, jadi 7 lapis. Wa man fihinna, dan apa-apa yang ada padanya, pada langit dan bumi tersebut. Wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itu di antara contoh-contoh makhluk-makhluk Allah yang dengannya kita bisa mengenal Allah. Kita mengenal Allah dengan ayat-ayatnya, yakni dengan adanya malam, siang, dan juga matahari dan bulan. Dan kita mengenal Allah dengan makhluk-makhluknya, langit yang 7, bumi yang 7, dan apa-apa yang ada pada keduanya, serta yang ada di antara keduanya. Mungkin ada yang bertanya, bedanya apa ayat dengan makhluk? Kalau kita lihat kan sama-sama makhluk. Malam, siang, matahari, bulan, makhluk bukan? Makhluk kan? Langit yang 7, bumi yang 7, dan apa yang ada pada keduanya, serta yang ada di antara keduanya, makhluk bukan? Makhluk. Kenapa dibedakan? Kalau yang pertama tadi, malam, siang, matahari, bulan, dikatakan ayat. Ayat-ayat Allah. Kalau langit, bumi adalah makhluk. Padahal semuanya adalah makhluk. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ada perbedaan antara ayat dengan makhluk. Kenapa malam, siang, matahari, bulan dikatakan ayat? Karena terjadinya perubahan pada empat makhluk ini. Yang dengan adanya perubahan ini yang menakjubkan, maka menjadi semakin jelas yang menunjukkan adanya Allah yang telah menciptakan makhluk-makhluk ini. Orang ketika melihat malam, siang, matahari, bulan, dia akan melihat perubahan yang ada pada makhluk-makhluk ini. Sehingga dia akan semakin mengenal Allah. Yani tandanya lebih jelas. Sebagai tanda yang menunjukkan adanya Allah dan keesaannya. Adapun langit-langit dan bumi itu, dia juga sama tanda-tanda adanya Allah, keesaan Allah, tapi tidak sejelas malam, siang, matahari, dan bulan. Tidak semua orang mampu untuk tidak secara langsung orang yang melihat langit dan bumi, dia akan paham tentang kebesaran Allah. Tapi kalau dia melihat dan memperhatikan malam, siang, matahari, dan bulan, ketika malam, kemudian adanya fajar, datang siang. Terus diikuti nanti malam lagi dengan terbenamnya matahari. Ini ada perubahan. Sehingga dia akan memahami, ini pasti ada yang mengaturnya. Ya kan? Pasti ada yang menciptakannya. Jadi apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun langit dan bumi, tidak kelihatan perubahannya. Langit seperti itu, tidak ada perubahan, sehingga tidak secara langsung sebagai ayat begitu. Walaupun tetap sebagai ayat, cuma tidak sejelas matahari, bulan, malam, dan siang. Dengan pula matahari datang, bergerak, kemudian tenggelam, besoknya juga seperti itu. Dengan pula bulan, dari bulan apa, hilal, tanggal 1 membesar, bulan purnama berkurang sampai menghilang. Begitu. Ini menunjukkan sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat Allah yang lebih nampak dibandingkan yang lainnya. Sehingga Asy-Syaikh membedakan. Dan di sini menunjukkan jelinya penulis begitu. Walaupun semuanya itu adalah makhluk, semuanya adalah ayat, iya kan? Matahari, bulan, siang dan malam juga makhluk, juga ayat. Demikian pula langit dan bumi, makhluk dan ayat. Tapi kalau matahari, bulan, siang, malam lebih ke arah sebagai ayat, lebih jelas sebagai ayatnya, tanda tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun langit dan bumi lebih jelasnya apa? Makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan penjelasan dari masalah ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.